maka kemudian dilimparkan dari sisi kanan untuk menutupi pundak kiri, untuk menutupi leher sisi kiri. Wahwa atakannu', itulah yang disebut dengan takannu'. Qala al-Farah, al-Farah mengatakan, dulu di masa jahiliyah perempuan itu sudah memakai khimar, sudah memakai kerudung, namun kerudung itu dijulurkan, tustilu, dijulurkan ke belakang, dijulurkan ke punggung, sehingga mereka buka bagian depannya. Lantas mereka diperintahkan untuk istitar, menutupi depannya dengan menjulurkan kain menutupi kerah baju dan seterusnya ke bawah. Maka perkataan Al-Farah, dari perkataan Al-Farah ini kita jumpai faedah bahasanya budaya Arab jahiliyah bagi perempuan itu tidak memakai kerudung sebagaimana yang dikenal oleh kaum muslimin. Karena wanita jahiliyah itu kerudungnya mengenal khimar, kerudung namun dijulurkan ke bawah, dijulurkan ke belakang. Ini dijulurkan ke belakang. Ya, mungkin mirip-mirip dengan pakaian suster di tempat kita. Ini kainnya menjulur namun di belakang. Ini menjulur namun menutupi punggung. Ya, namun sedangkan wanita muslimah Allah perintahkan agar oleh karena itu di pakaian perempuan jahiliyah bagian depannya kelihatan. Leher, bagian depan dan seterusnya, kerah bajunya tidak tertutupi oleh kain. Maka Allah perintahkan agar menutup ke belakang tetap dibiarkan, namun plus bagian depan juga tertutup. Dari Ummu Salamah radhiallahu anha, beliau mengatakan, tatkala turun ayat yutitina alihinna min jalabibihin, maka wanita-wanita Ansar itu keluar rumah dan di kepala mereka seakan-akan gagak, burung gagak, karena kainnya itu berwarna hitam, minat aksiyati, karena sebab kain yang menutupi kepala mereka adalah kain berwarna hitam. Di sini derajatnya hasan sahih, diatkan oleh Abu Dawud. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya di antara pakaian wanita para sahabiyah adalah hitam, namun ini bukan pakaian warna pakaian satu-satunya. Mereka juga memakai warna-warna yang lain. Kemudian di Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, lam tazal terus menerus ada tunisa telah menjadi kebiasaan wanita qadiman wa haditha, di masa silam dan di masa sekarang mereka menutupi wajahnya anil ajanib, dari lelaki yang bukan mahramnya. Maka kata Ibnu Hajar, telah menjadi budaya kaum muslimin turun temurun wanita ketika keluar rumah menutupi wajah, terlepas dari hukumnya secara teori, namun yang jelas demikian ya mereka praktekan. Kemudian poin yang ke-45, bab tentang diantara sifat wanita muslimah adalah rasa malu. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas ayat yang ke-25, faja'athu, maka datang menemui Musa ihdahuma, salah satu dari keduanya. Ini kan ada dua perempuan, anak orang tua di kota di daerah Madian. Tamsi alastihya'in, yang dia berjalan dalam keadaan malu. Penjelasan Ali, di antara penjelasan Ali tafsir tentang apa yang dimaksud berjalan sambil malu adalah dengan menutup wajah. Faja'at hutam syifi haya'in, berjalan dengan malu. Maka ini menunjukkan bahasanya ya, wanita pemalu itu menutupi wajahnya, dan hendaknya inilah yang menjadi motivasi menutupi wajah. Hendaknya motivasi yang mendorong untuk menutupi wajah adalah rasa malu, bukan mode, bukan tren. Nah, ini trennya pada berjadar, maka ikutan tren, bukan demikian. Selayaknya yang mendorong jadi motivasi dan pendorong adalah al-istihya'in, karena rasa malu. Qalat, setelah dekat dengan Musa, perempuan tersebut mengatakan, inna abi yadahuka, sesungguhnya ayahku mengundangmu, liyajziyaka. Dan di sini ini juga kalimat yang menunjukkan rasa malu dan menjaga rasa malu. Maka perempuan ini tidak mengatakan kami mengundangmu, namun dia nisbahkan itu kepada bapaknya, ayahku mengundangmu. Padahal keinginan untuk mengundang keinginan mereka bertiga. Namun karena rasa malu, maka diksi dan pilihan kata yang dipakai adalah ayahku, bukan kami. Lihat jizyaka, supaya ayahku akan memberikan balasan, akan memberikan padamu ajra upah ma saqaita lana, karena engkau telah memberikan minum untuk kambing-kambing kami. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an, lebih pemalu daripada gadis di kamarnya. Mutafaqun alaihi. Al-adra artinya al-bikar, gadis. Fi khidriha, bikar sil al-mu'jamah. Ya, mu'jamah itu artinya bertitik satu, berarti kha. Khabnya bikar seri di kasrah. Fi khidriha, ay fi sitriha, pada penutupnya, yaitu ya, ruangan yang menutupi dirinya, kamarnya. Wa huwa min babi tatmim, dan ini adalah dalam rangka untuk tatmim, menyempurnakan. Karena para gadis itu fil khalwah, ketika sepi sendiri, ya, asyatu yashtatu hayauha, makin luar biasa rasa malunya, aktsar, jauh lebih banyak dibandingkan ketika gadis ini di luar kamarnya. Likanil khalwah madinatu wuku'il fi'li biha, karena ketika sepi di kamar, maka ini madinah, berpeluang besar wuku'il fi'li biha. Terjadinya perbuatan terhadap gadis tersebut, sehingga al-zahir, kemungkinan yang lebih mendekati, pasti dimaksudkan dengan tambahan di kamarnya, taqyid, ya, keterangan tambahannya itu di kamar, yang dimaksudkan adalah idza dukhila 'alaiha, jika dia ditemui di kamarnya. Haisu takunu munfaridatan fihi, bukalah maksudnya di mana dia bersendirian di dalam kamar. Maka Nabi digambarkan pemalunya sebagaimana gadis di kamarnya. Apa yang dimaksud gadis di kamarnya? Apakah kemudian ketika dia sendirian di kamar kemudian dia nampak pemalu? Bukan demikian. Al-zahir, kemungkinan yang lebih mendekati, artinya ketika dia ditemui di kamarnya. Maka Nabi itu lebih pemalu daripada seorang gadis ketika ditemui di kamarnya. Dan malunya Nabi, wa mahalu wujudil haya, dan sasaran adanya rasa malu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ghair hududillah, jika di luar aturan-aturan Allah. Adapun jika aturan Allah dilanggar, ada kemaksiatan dan kemungkaran, tidak malu untuk mengingatkan, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kepada para perempuan, perintahkan suami kalian untuk cipok dengan air, karena aku malu jika ngomong langsung kepada mereka, para laki-laki. Maka titip pesan lewat di perempuan sesama jenis. Maka ibu da Aisyah titip pesan melalui sesama perempuan, karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, yaitu cipok dengan air. Maka lihat sisi, maka di antara ciri wanita muslimah salihah itulah sebagaimana sifat ibunda Aisyah, itu malu. Di antara bentuk malunya adalah malu berbicara langsung kepada lawan jenis. Maka ketika memungkinkan untuk di omongan yang ingin ditujukan pada lawan jenis itu disampaikan melalui pihak ketiga, maka beliau melakukannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah datang yaitu bayi'un nabiyya, berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha 'alaiha, lantas Nabi membacakan kepada Fatimah ayat di surat Al-Mumtahanah, isi perjanjian kontrak antara Nabi dengan para wanita. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan mencuri, jangan berzina. Dan maka Fatimah ini ketika dibacakan poin-poin tersebut, dia letakkan tangannya pada kepalanya karena malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terheran dengan apa yang dia lihat. Maka ibunda Aisyah kemudian mengatakan kepada wanita tersebut, ikrarkanlah wahai wanita. Maka demi Allah, ya Rasulullah tidaklah membaiat kami kecuali ala hadza, untuk melakukan poin-poin tersebut. Akhirnya Fatimah mengatakan, fana'am idan, iya jika demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat Fatimah tersebut dengan sekedar membacakan ayat. Hadza hadisun sahih, demikian hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Kemudian dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan tentang menunjukkan rasa malu dan semangat untuk berhijab. Dulu aku masuk ke rumahku yang di dalamnya dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahku. Maka aku lepas pakaian, lepas kudung dan yang lain ketika di dalam rumah. Setelah Nabi wafat dan Abu Bakar wafat, kata ibunda Aisyah, saya masuk rumah biasa saja. Ketika sudah di dalam, ya mana yang mau dicopot, dicopot. Kudung dan yang lainnya. Kenapa? Karena aku katakan yang ada di rumah ini adalah suamiku dan ayahku. Namun tatkala Umar telah dimakamkan bersama mereka, dan Umar laki ajnabi bagi ibunda Aisyah, maka apa kata beliau? Fawallahi matakhaltu ila wa ana masdudatun alayya thiyabi. Maka demi Allah, tidaklah aku masuk rumah kecuali dalam kondisi berpakaian lengkap, seperti di luar rumah. Hayaan min Umar, karena malu adanya Umar di tempat tersebut, padahal Umarnya sudah tidak lihat, karena Umarnya sudah wafat. Demikian dalam hadis ya, sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Melihat contoh rasa malu. Contoh rasa malu dengan lelaki ajnabi. Sampai-sampai orangnya sudah mati, tetap ada rasa malu. Rasa malunya tidak bisa dihilangkan. Padahal orangnya sudah mati, gimana kalau orangnya masih hidup? Dan apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah tentu bukanlah satu hal yang terlarang, karena ketika di dalam rumah mau berpakaian lengkap ataukah ada yang dilepas, itu kan boleh-boleh saja. Itu semuanya boleh-boleh saja, karena begitu malunya beliau memilih untuk berpakaian lengkap ketika di dalam rumah, ketika sudah ada di situ kubur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang gadis yang dinikahkan oleh keluarganya. Apakah gadis ini dimintai perintahnya ataukah tidak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, iya, dimintai perintahnya. Aisyah mengatakan, fakultulah hukum dan kukatakan kepada Nabi, sehingga gadis itu malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadzalika ithnuha idza hiya sakata. Maka izin seorang gadis adalah ketika dia memilih untuk diam. Akhrajah Muslimun, diriatkan oleh Muslim. Kemudian bab yang ke-46, di antara sifat wanita muslimah salihah adalah at-tasattur, menutupi diri dan tidak tabarruj, kebalikan dari tabarruj. Allah Azza wa Jalla berfirman, waqa'na fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah kalian. Kiraah yang lain membacanya waqirna, hendaklah engkau berwibawa, hendaklah engkau berwibawa di rumah rumah kalian. Maka Allah perintahkan para istri Nabi dan mereka teladan wanita muslimah dengan dua hal. Diperintahkan untuk tinggal di rumah dan berwibawa di rumah, memiliki waqar dan qarar. Kalau waqarna itu berarti diperintahkan untuk qarar, tinggal. Kalau wakilna berarti diminta, diperintahkan untuk memiliki wakor, kewibawaan dan kehormatan. Dan dua hal ini berkaitan erat. Wibawanya seorang wanita, kemuliaan seorang wanita ketika dia tinggal di rumah dan betah di rumah. Wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula, dan janganlah tabarut sebagaimana orang jahiliyah terdahulu. Ya, Allah Ta'ala juga berfirman tentang wanita-wanita yang sudah tua renta. Di surat An-Nur ayat yang ke-60 Allah katakan, wal qawaitu minan nisa, dan wanita-wanita yang sudah menepaus. Duduk di sini, kawain, artinya duduk dari haid, yang sudah menopause dan dia adalah wanita yang sudah tidak mengharapkan pernikahan. Maka tidak dosa atas mereka jika mereka meletakkan kainnya, yaitu kain penutup wajahnya. Maka tidak mengapa seandainya tidak lagi berjadah. Ya ghaira mutabarijatin bizina, catatannya, namun wajahnya polos-polos saja, alami saja, tanpa kemudian dihiasi dengan bizinatin, dengan hiasan. Namun jika mereka iffah, memilih iffah dengan tetap berpakaian sempurna ketika keluar rumah, itu yang lebih baik. Wallahu sami'un alim, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tentang di Al-Mukhtasar fi Tafsir dikatakan maknanya, wal ajais, dan wanita-wanita tua, allati qa'adna 'anil haidhi, yang sudah duduk yaitu tidak haid, wal hamli, dan hamil karena sudah tua renta, alatila yut makna fin nikah, yang normalnya wanita nenek-nenek tua renta ini sudah tidak menjadi sasaran minat untuk dinikahi. Falaisa alaihinna itsmun, maka mereka tidak dosa jika meletakkan sebagian kain. Ini karida wal qina, semacam kina, penutup wajah. Ini tanpa memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi yang diperintahkan untuk ditutupi. Dan jika dia biarkan kain tersebut tetap dipakai, maka itu yang lebih baik baginya daripada jika dilepas, karena supaya serius dalam menutupi dan menjaga diri. Allah Maha mendengar ucapan kalian, mengetahui perbuatan kalian. Dari Fadlah binti Ibn Ubaid radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul katakan, tiga orang tidak perlu kalian tanyakan, karena dia adalah orang yang celaka. Rajulun faraqal jama'ata, seorang yang berpisah dari al-jama'ah. Wa asa imamahu, duhaka kepada penguasanya. Wa mata asian, dan mati dalam keadaan duhaka kepada penguasanya. Maka jama'ah dalam bahasa Al-Quran dan hadis ada dua macam, ada jama'atul adiyan dan ada jama'atul abdan. Ada jama'atul adiyan, jama'ah dalam artian agama, maknanya adalah kebenaran itu sendiri. Contohnya di hadis perpecahan umat. Maka apa itu jama'ah? Ma'ana alihi wa ashabi, beragama sebagaimana Nabi dan para sahabat. Kemudian yang kedua ada namanya jama'atul abdan, jama'ah badan. Yang dimaksud dengan jama'ah badan itu adalah merasa terikat, merasa menjadi bagian dari kaum muslimin yang lain, yang terikat dengan penguasanya. Yang terikat dengan penguasanya, ketika penguasanya adalah penguasa muslim tentunya. Sehingga terjemah sehingga tidak meninggal. Dan jamaah yang dimaksudkan di sini adalah jamaah yang kedua, jamaah badan. Buktinya lanjutannya kalimat wa asa imamahu, dan duhaka pada penguasanya, berarti jamaahnya adalah jamaah abdan dan bukan jamaah adiyan. Maka orang yang terpisah dengan al-jamaah, di antara bentuknya adalah memberontak. Maka jangan engkau tanyakan, karena mereka adalah orang yang binasa, orang yang meninggalkan jamaah dan melakukan kudeta dan pemberontakan. Berarti dengan itu dia durhaka kepada penguasanya dan mati dalam keadaan belum insaf dan taubat. Kemudian yang kedua, budak perempuan atau laki-laki yang kabur dan mati dalam keadaan kabur belum kembali. Yang ketiga, perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya atau ditinggal safar oleh suaminya, dan suaminya telah mencukupi bagi si perempuan ini kebutuhan dunianya. Ya, suaminya safar dan kadang meninggalkan nafkah yang cukup. Ya, ternyata setelah suaminya pergi, ba'dahu, setelah kepergian suaminya, dia tabarruj. Maka jalan engkau tanyakan tentang tiga orang ini, karena mereka adalah orang yang binasa yang tidak perlu ditanyakan dan diragukan kebinasaannya. Kemudian tiga orang jalan engkau tanyakan tentang mereka, karena mereka orang yang binasa, seorang yang merebut ridha-Nya Allah. Karena ridha-Nya Allah adalah kesombongan, sedangkan izarnya atau sarungnya adalah kemuliaan. Kemudian rajulun, seorang yang meragukan ketentuan Allah dan putus asa dari kasih sayang Allah. Demikian hadza hadisun. Ini adalah hadis yang kualitasnya sahih dari Imam Ahmad dan Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Syekh Muqbil mengatakan hadza hadisun sahihun. Dan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya Syu'aib an jaddihi dari kakeknya Syu'aib. Kakeknya Syu'aib adalah Abdullah bin Amr ibn Al-As. Qal sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As mengatakan, Umaymah binti Uqayqah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam mau berbaiat kepada Nabi di atas Islam. Maka Nabi kemudian membacakan kandungan surat Al-Mumtahanah. Aku baiat dirimu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anakmu, dan jangan melakukan kebohongan yang engkau buat-buat di antara dua tangan dan kakimu. Maknanya adalah jangan menisbatkan anak zina. Jangan menisbatkan anak zina, hasil zina kepada suami. Sebagaimana di Al-Mukhtasar fi Tafsir, bunyi ayatnya wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Maknanya adalah wala yulhiqna bi aswajihinna auladahunna minaz zina. Janganlah anak hasil zina dinasabkan kepada suaminya yang sah. Wala tanuhi, dan janganlah meratap. Janganlah tabarut dengan sebagaimana tabarut jeliyah terdahulu. Diat Imam Ahmad. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, itu tidak ada di zaman Nabi. Yang pertama ada sekelompok orang ya bersamanya cambuk yang besar seperti ekor sapi. Cambuk tersebut mereka gunakan untuk memukuli banyak orang. Kemudian yang kedua, wanita yang berpakaian namun telanjang, di maila condong, mumila membuat condong yang lain. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring-miring, yang condong. Mereka tidak, perempuan-perempuan ini tidak akan masuk surga, bahkan tidak mendapatkan baunya. Artinya jarak antara dia dengan surga jauh sekali. Karena Nabi katakan bahwasannya ketika pintu surga itu dibuka, maka baunya akan tercium dalam 40 tahun perjalanan naik unta. Nah, mereka tidak akan mencium baunya, artinya posisinya dengan surga lebih dari 40 tahun perjalanan. Wa inna rihaha, padahal baunya itu bisa didapatkan ketika pintu surga dibuka, perjalanan sekian-sekian, yaitu 40 tahun perjalanan dengan naik unta. Diriwayatkan oleh Muslim. Faedah penting, Al-Qurtubi mengatakan tabarut maknanya adalah at-takasyyub, buka-buka. Berzuhur lil uyun, dan menampakkan diri bisa ditatap oleh banyak mata. Waminhu, maka dalam bahasa Arab ada ungkapan burujum musyayyadah. Benteng yang musyayyadah. Burujus sama' wal aswar. Aswar artinya benteng juga. Yang disebut dengan burujum musyayyadah artinya tidak ada penghalang yang menutupinya. Semakin kemudian dikatakan termasuk tabarut, pakaian perempuan memakai dua kain yang tipis, sehingga dua kain tersebut menggambarkan tubuhnya. Dilihatkan fisai dalam hadis yang saya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tadi hadis yang telah kita baca, sinfani min al-nar lam arahuma. Kemudian Ibn al-Arabi al-Maliki mengatakan, dikatakan bahasanya mereka berpakaian karena ada kain yang menutupi dirinya. Namun diberi label bahasanya mereka telanjang karena kain tersebut idza raqqa jika tipis. Yasifuhuna maka menggambarkan tubuhnya dan menampakkan daya tariknya, dan itu satu hal yang haram. Dan ini adalah salah satu dari dua takwil, dua tafsiran ulama untuk makna ini. Maka tafsiran yang pertama disampaikan oleh Ibnu Arabi, maknanya berpakaian karena ada pakaian namun tipis atau namun ketat. Yang kedua, berpakaian minasiyapi karena memakai kain namun telanjang dari pakaian takwa. Alladzi qala Allahu ta'ala fihi, yang Allah berfirman tentangnya, wa libasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang lebih baik daripada pakaian lahiriah. Perlu diketahui salah satu tafsiran penjelasan ahli tafsir untuk makna libasu taqwa artinya al-haya'u. Yang dimaksud dengan pakaian takwa adalah rasa malu. Maka mereka memakai pakaian namun tidak punya rasa malu karena tidak punya pakaian takwa. Wa ansyadu, ada penyair yang memiliki syair, jika seorang itu tidak memiliki pakaian dari takwa itu rasa malu. Taqalluba, maka berubahlah dia telanjang meskipun berpakaian. Khairu libasil mar'i, maka sebaik-baik pakaian seseorang adalah taat pada Rabbnya, dan tidak ada kebaikan pada orang yang kana lillahi asiya, durhaka kepada Rabbnya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpinya, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Pada saat anana imun, aku tidur, aku melihat manusia dipaparkan kepada aku dalam keadaan mereka memakai pakaian, dan pakaiannya ini dari atas ke bawah. Maka Nabi katakan ada orang yang memakai kain namun cuma menutupi buah dadanya saja, ada yang di bawah lebih dari itu. Wa mara Umar, dan lewatlah Umar bin Khattab, dan dia memakai kain yajuruhu, yang dia seret, artinya memenuhi, menutupi seluruh badannya sampai bawah. Sahabat bertanya, apa takwil mimpi itu wahai Rasulullah? Maka Rasul katakan, agama. Maka Nabi sampaikan bahwa Umar adalah seorang yang demikian sempurna takwanya, sehingga ketika dalam mimpi Nabi, Umar itu berpakaian sempurna menutupi seluruh tubuh. Nah, Nabi mentakwil pakaian ini artinya agama, ini Nabi ambil dari firman Allah Ta'ala, pakaian takwa itu yang lebih baik. Dan orang Arab biasa menggunakan teknik kinayah, membuat ungkapan kelebihan, menjaga diri, kehormatan dengan sebutan kain. Seorang penyair Arab mengatakan, pakaian Bani Auf itu toharah, suci, nakiyah, bersih. Ini maksudnya dia memiliki banyak keutamaan. Dan terkadang pakaian itu artinya kekuasaan. Karena Nabi pernah berkata kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah akan memberikan padamu pakaian, maka jika mereka ingin melepasnya, janganlah engkau melepasnya. Maka ubira anil khilafah, dan yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah khilafah, menjadi khalifah. Ada orang yang mau merebut, meminta dirimu supaya turun, jangan mau. Maka disebutlah khilafah dengan sebutan kain, dan ini adalah satu istiarah yang bagus dan dikenal. Nah, tadi ada dua tafsiran tentang berpakaian namun telanjang. Kultu kemudian Al-Qurtubi mengatakan takwil atau tafsir yang kedua itu yang paling kuat dari dua tafsiran ini tentang yang dimaksud berpakaian namun telanjang. Itulah yang cocok untuk mereka para perempuan di zaman ini, terutama para gadis. Maka mereka di zaman Qurtubi mereka berdandan kemudian keluar rumah dalam keadaan tabarruj. Maka mereka berpakaian karena memakai kain namun telanjang dari takwa secara hakiki. Telanjang dari takwa lahir dan batin. Di mana mereka tampakkan perhiasan atau daya tarik tubuhnya tanpa peduli mata-mata yang memandanginya. Bahkan dipandang oleh banyak laki-laki, itu yang jadi maksud dan cita-cita. Badalika musyahadun fil wujudi minhunna. Dan ini bukanlah satu berita bohong, namun satu hal yang real di alam nyata dilakukan oleh mereka-mereka para perempuan. Seandainya mereka punya sedikit takwa, tentu mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Walam ya'lam ahadun, sehingga tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang ada di sana di pada dirinya. Dan yang menguatkan tafsiran yang kedua, apa yang disebutkan di tentang deskripsi wanita tersebut di lanjutannya hadis, kepala mereka seperti punuk unta. Al-bukhtu satu jenis unta yang besar badannya, besar punuknya. Maka kepala wanita tersebut disumpahkan dengan punuk unta dikarenakan rafa'na mereka tinggikan rambut kepalanya dengan jalinan-jalinan rambut kepala yang diletakkan di bagian tengah kepala. Satu yang bisa disaksikan dan diketahui. Penadir ilaihinna malumun, dan lelaki yang memandanginya itu tercela karena firman Allah Ta'ala, tidaklah ku tinggalkan setelahku satu cobaan yang lebih membahayakan bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Penulis tafsir Al-Qurtubi menilai takwil yang tafsiran yang tepat untuk berpakaian namun telanjang adalah berpakaian secara fisik namun telanjang dari rasa malu dan takwa di sisi batinnya. Namun ada yang berpakaian namun telanjang di sini maknanya fisik semua. Kalau maknanya berpakaian atau telanjang itu semuanya fisik, maka ada mencakup tiga hal. Yang pertama berpakaian yang tipis alias transparan. Yang kedua berpakaian tebal namun ketat. Dan yang ketiga berpakaian namun tidak menutup seluruh aurat yang wajib ditutup. Itulah hakikat berpakaian namun telanjang. Ya, kemudian yang ke-47 di antara sifat wanita muslimah sahihah adalah al-hasyimah, rasa malu. Ya, dan di antara bentuk rasa malu adalah tidak melepas pakaiannya di selain rumahnya. Dan termasuk rumahnya adalah rumah keluarganya atau rumah yang lain yang aman. Yang aman dalam artian tidak terlihat oleh lelaki ajnabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan sejumlah perempuan dari negeri Syam datang menemui Aisyah. Lantas Aisyah mengatakan, la'allakunna, boleh jadi kalian minal qura, berasal dari daerah yang para perempuannya itu pergi dan memasuki al-hamamah, tempat pemandian umum. Hamamat itu bukan kamar mandi sebagaimana kita, kalau bahasa Arab kontemporer, hamam itu satu kamar mandi. Kalau ada kamar mandi berjejer-jejer, berarti ada 10 kamar mandi, 10 pintu kamar mandi. itu disebut hamamat. Ya, tidak demikian yang dimaksud dengan hamam di sini. Hamamat di sini maknanya adalah pemandian umum. Ini sebagian masyayikh kontemporer ada yang menjelaskan bahasanya hamamat di sini mirip dengan di zaman ini sejenis tempat-tempat spa. Ini, di sana perempuan kemudian menanggalkan pakaiannya dengan berpakaian ala kadarnya. Meskipun itu isinya perempuan-perempuan. Kulna, mereka mengatakan na'am iya. Lantas Ibunda Aisyah menasihati mereka. Sehingga aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, hamamat ini di masa Nabi tidak dikenal. Hamamat dengan gambaran yang tadi saya sampaikan di masa Nabi tidak dikenal. Baru dikenal, dijumpai oleh para sahabat. Ketika mereka menaklukkan sejumlah negeri-negeri Ajam. Persia, Romawi, lah, mereka jumpai ada yang namanya hamamat. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perempuan yang meletakkan kainnya, menanggalkan kainnya tidak di rumahnya, maka dia telah merobek tabir penutup antara dia dengan Allah, atau sitra penutup ma bainaha wa bainallahi azza wa jalla, antara dia dengan Allah. Sebelumnya qurah itu mirip dengan qaryah, al-buqa'ah allati istami'u fiha qura wa muhalun, satu tempat terkumpul di sana sejumlah desa, kegabungan dari sejumlah qaryah. Qaryah itu disebut al-qura. Ya, ini tafsiran penjelasan tentang hamamat kalau di zaman sekarang itu di bahasa Arab sekarang disebut namanya al-hamam al-maghribi. Al-hamam al-maghribi. Al-hamam al-maghribi itu kurang lebih spa. Ya, misalnya di Google antum tulis al-hamam al-maghribi, nah itu yang dimaksud dengan hamamat. di antara artikel di tentang Hammam al-Maghribi yang dimaksud dengan Hammam al-Maghribi, ya, Hammam tradisional al-Maghribi mundu kurunin, yang itu sudah ada sejak berabad-abad sampai hari ini, di Hammam al-Maghribi ini kemudian ditamayuzihi fi tandif, tentang masalah kebersihan badan itu lebih istimewa, wa taqashir al-bashar bil idofa il, di samping itu dia menjadi tempat bertemu keluarga dan kawan, wa adatan biasanya dimulai rangkaian kegiatan di Hammam al-Maghribi itu bin naqail jismi, badan dibersihkan bilma'in sakhin, pakai air hangat, kemudian diletakkan ghusl tin al-maghribi, dilumuri pakai lumpur maghribi, gak tahu itu gimana bentuknya, wa ba'da al-istihmam bis sabun al-maghribi, kemudian ada kegiatan kemudian pakai sabun maghribi dilawan al-aswad, yang warnanya hitam, kemudian di istihmam, kemudian ada mandi menggunakan air dingin untuk menutup pori-pori. Nah, di sini disampaikan apa beda ada Hammam Maghribi dan Hammam Turki. Disampaikan bahasanya Hammam Maghribi itu yatamayyaz bitandhifil basyara bil bukhar. Ya, itu istimewanya adalah ada penggunaan, keistimewaan Hammam Maghribi ada penggunaan menggunakan bukhar, membersihkan badan pakai asap. Kok pakai asap ya? Jangan asap lah. Apa bahasa yang lebih pas? Wap. Ya, kalau Hammam al-Maghribi itu tandi bil basyar bil bukhar, pakai wap. Wasabun al-aswad, pakai sabun hitam. Ya, spa kan berarti? Fasauna, apa bedanya? Perawatan? Kalau sauna? Iya. Adapun Hammam Turki menggunakan air sebagai pengganti uap, gitu. Sedangkan Hammam Turki dan Hammam Maghribi punya titik kesamaan fil falaiyah, efektif dalam membersihkan kulit. Itu hamamat. Dan sejarahnya spa atau sauna yang tepat berarti dari gambaran yang tadi saya bacakan. Apa yang sauna? Jadi hamamat itu sauna tepatnya. Oh ya, yang tepat dalam bahasa Indonesia terjemahnya sauna. Di Arab sekarang namanya Hammam Maghribi. Di zaman sahabat namanya hamam, gitu saja. Ya, maka Ibunda Aisyah itu mentahdir para perempuan yang pergi ke sauna. Dengan beliau katakan bahasanya perginya perempuan ke sauna itu masuk dalam hadis. Masuk dalam hadis ayyu mamra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baitiha ya faqad hatakat ma bainaha wa bainallahi azza wa jal. Dan dari Abu Malih Al-Hudali sunya anna nisa'an sejumlah perempuan dari daerah Hims di Suriah Aleppo nama latinnya atau dari penduduk Syam menemui Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lantas Ibunda Aisyah mengatakan, kalian adalah perempuan yang suka kalian adalah perempuan-perempuan yang suka masuk hamamah, ini tempat-tempat sauna. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun perempuan yang meletakkan kainnya, melepas kainnya di selain rumah suaminya. Illa hatakat asitara, kecuali dia adalah orang yang merapih penutup antara dia dengan Rabbnya. Ada hadis yang sahih, demikian dalam hadis yang sahih. Kauluhu tada'u thiyabaha, meletakkan kainnya artinya asatirah lah, kain penutupnya. Ilaha takat asitra ayy hijab al-hayai, kecuali dia merobek tutup antara dia dengan Allah, artinya penutup al-hayai berupa rasa malu antara dia dengan Allah. Lianna, karena seorang wanita diperintahkan untuk tasattur, untuk menutup diri dan menjaga diri jangan sampai terlihat oleh ajnabi. Hatta layam bari lahunna, sampai-sampai tidak selayaknya bagi perempuan untuk membuka auratnya meskipun di tempat yang sendiri, illa kecuali bersama suaminya. Fa idza kashafat a'dha'aha, maka jika dia menyingkap anggota badannya, fil hamam, di hamam, di sauna tadi dan semisal itu, dalam hukum wallahu a'lam semacam salon-salon khusus wanita. Min ghairi, karena yang jadi inti pokok adalah buka-buka aurat tanpa ada kebutuhan yang mendesak, sekedar cuma untuk mandi yang itu bisa dilakukan atau bisa kemudian dilakukan sendiri. Namun ini dia dilihat oleh perempuan yang lain, atau dan boleh jadi ya, atau bahkan boleh jadi tidak aman dari yang lainnya. Min ghairi daruratin, tanpa kebutuhan yang mendesak, maka dia telah merobek tabir yang Allah, yaitu rasa malu yang Allah perintahkan. At-Tibi mengatakan hal itu karena Allah Ta'ala menurunkan, itu maksudnya menciptakan libasan kain supaya dipakai untuk menutupi aurat. Itulah kain takwa. Wa idza lam yattaqina, jika mereka tidak bertakwa pada Allah dan membuka auratnya, maka berarti dia telah merobek penutup antara dia dengan Allah. Intah sekian kutipan dari Tuhfatul Ahwali Syarah Sunan At-Tirmidzi. Ya, demikian yang kita baca, kita kasih kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.